gagal galau kan? Gara-gara versi KW-nya dunia tipu-tipu. Kayak pas ketipu beli speaker katanya ori. Tapi kok suaranya gini? Pilih kirim instan, datangnya minggu depan. Pengen gratis ongkir, syaratnya bikin mikir. Enggak beli. Padahal ada Blibli yang 100% ori dan sellernya terjamin. Dikirim cepat dan pasti gratis ongkir juga. Blibli.